Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'du. Kita masuk ke al-musawwirat yang ke-15. Di antara hal-hal yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah. Yang ke-15 adalah an takuna fi ma'na al-mahsur, agar mubtadanya pada makna isim yang dihasr, pada makna isim yang dihasr. Contoh syarun aharra dhanabin, syarun aharra dhanabin, hanya kejelekan yang membuat merintih. Dhanabin, binatang yang memiliki taring atau binatang buas. Wa syai'un ja'a bika, dan hanya sesuatu yang menjadikanmu datang atau membawamu untuk datang. At-taqdiru, takdirnya adalah ma ahara dhanabin illa syarrun, tidaklah membuat merintih, meringkik dhanabin, binatang yang memiliki taring, illa syarrun, kecuali kejelekan. Wa ma ja'a bika illa syai'un, dan tidaklah membawamu atau menjadikanmu datang illa syai'un, kecuali sesuatu. Ya, mesti ada sesuatu ya menjadikanmu datang. Tidaklah menjadikanmu datang kecuali sesuatu. Ala ahadil qawlain, ini dibangun di atas satu dari dua tafsiran dari ucapan ini dan yang semisalnya. Wal qawlu tsani anna taqdira, dan di atas penafsiran yang kedua, maka penafsirannya adalah syarrun 'azimun aharra dhanabin, kejelekan yang besar yang membuat meringkik dhanabin, binatang yang bertaring. Wa syai'un 'azimun ja'a bik, dan sesuatu yang besar yang menjadikanmu datang. Kalau seperti ini penafsirannya, atau di atas penafsiran dan penafsiran yang kedua ini, fa yakunu dakhilan fi qismi ma jaza al-ibtida'u bihi likaunihi mawsufa, maka jadilah mubtada dakhilan, masuk pada macam mubtada yang jaza al-ibtida'u bihi, boleh untuk memulai dengannya, likaunihi mawsufa, karena ia disifati. Jadi masuknya kepada mubtada yang mausuf. Karena al-wasf a'am min an yakuna zahiran aw muqaddara, karena sifat itu lebih umum dari hanya zahir atau muqaddar saja. Lebih umum dari sekedar wasf tersebut zahir ataupun muqaddar. Kadang zahir, kadang muqaddar. Wa huwa hahuna muqaddar, dan di sini sifatnya muqaddar. Kemudian as-sadisa asyara, yang ke-16, an yaqa'a qablaha wawul halika qawlihi fi bahri at-tawil, agar datang sebelum mubtada yang nakira ini wawu al-hal, wawu haliyah. Contoh ucapan penyair dalam wazan at-tawil, sarayna wa najmun qad adha'a famudbada muhayyaka akhfa dhawuhu kull syariqi, kami berjalan di malam hari, wa najmun, di sini wa najmun mubtada nakirah, ya, dalam keadaan bintang qad adha'a, telah bersinar, famudbada muhayyaka, maka semenjak wajahmu tampak, akhfa dhawuhu kull syariq, maka cahaya dari wajahmu membuat samar setiap yang bersinar. Di sini syahidnya adalah najmun, mubtada nakirah. Musawwizinya ia datang setelah wawu haliyah. Kemudian as-sabi'a asyara, an takuna ma'tufatan ala ma'rifah, nahu zaidun wa rajulun qa'imani, agar ia mubtada yang nakira ini ya diatofkan kepada yang ma'rifah, Contoh Zaidun wa rajulun qa'imani. Zaidun wa rajulun qa'imani. Di sini rajulun nakirah. Ya, diatofkan kepada Zaid yang ma'rifah. Khabarnya qa'imani. Qa'imani khabar bagi Zaid dan rajul, ya, meskipun dalam i'rab kita katakan rajulun ma'atuf ala Zaidun. Kemudian juga Al-Thamina Aishara yang ke-18, antakuna ma'tufatan ala wasfin. Ya, ketika mubtada yang nakira ini diatofkan kepada wasf. Contoh tamimiyun wa rajulun fiddar. Ya, seorang dari tamim dan seorang laki-laki fiddar, ada di rumah. Di sini rajulun nakira diatofkan kepada wasf tamimi pada makna wasf. Ya, pada makna wasf mansubun ila tamim. Tamimiyun wa rajulun fiddar. Seorang dari tamim dan seorang laki-laki fiddar, ada di rumah. Kemudian at-tasi'a syar yang ke-19, an yu'tafa 'alayha mausufun nahwu rajulun wa imra'atun tawilatun fiddar. Kemudian yang ke-19, ketika diatofkan kepada mubtada yang nakirah ini mausuf, yakni isim lain yang disifati, rajulun wa imra'atun tawilatun fiddar, ada seorang laki-laki, wa imra'atun tawilah, dan seorang wanita yang tinggi, fiddar, di rumah itu. Di sini rajulun mubtada nakirah, ya, musawighnya adalah karena diatofkan kepadanya imra'atun tawilah, yakni isim lain yang dia nakirah juga tapi disifati. Kemudian al-ishrun yang ke-20, antakuna mubhamah. Ya, antakuna mubhamah, ketika mubtada yang mubhamah diibhamkan, ya, dengan sengaja diibhamkan. Kaqawli Imri al-Qais, seperti ucapan Imri al-Qais dalam Bahar al-Mutaqarib, murassa'atun baina arsaghihi bi 'asamun yabtaghi arnaba. Syahidnya adalah murassa'atun. Murassa'ah, ada tamimah. Ada satu tamimah. Dia apa? Bentuknya nakirah, ya, sengaja untuk ibham. Ada sebuah tamimah baina arsaghihi, di antara lengannya, pergelangan tangannya, bihi asamun, bisa dilihat di situ makna dari asamun. Ya, asam adalah i'wajaj fi rusugh wa yubs, kebengkokan dan kering pada pergelangan tangan. Murassa'atun baina arsaghihi, ada sebuah tamimah di antara dua, di antara pergelangan tangannya, padanya, yakni pada pergelangan tangannya ada kebengkokan dan juga kering. Yabtaghi arnaba, yang mana kerjaan dia adalah mencari kelinci-kelinci. Di sini syaitnya murassa'ah. Jadi syahidnya adalah murassa'ah. Fa innaha nakirah waqa'at mubtada'an. Murassa'ah nakirah, datang sebagai mubtada. Yang membolehkan ia datang dalam keadaan nakirah adalah ibhamuha, karena ia diibham. Maknanya adalah annal mutakallim qasada al-ibhama bihadhihi an-nakirah, yakni bahwasanya si pembicara menginginkan, menyengaja untuk mengibham, menyamarkan, ya, mubtada ini yang nakirah. Walam yakun lahu gharadun fil bayani wa ta'yini, dan dia tidak memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menjadi menentukan, atau taqlilu asyuyu', ya, atau tujuan menyedikitkan penyebarannya, yang menghususkan keumumannya, tidak sengaja memang penyair untuk dia menjadikannya mubham. Ya. Wa anta khabirun bi an, bisa dibaca di Asy-Syahid di situ ya. Wa anta khabirun bi anna al-ibhama qad yakunu min maqasidil bulagha, dan kau sudah mengetahui bahwasanya ibham adalah di antara tujuan-tujuannya ahli balaghah dalam kalam mereka. Ala tara annahu la yuridu murassa'atun duna murassa'ah. Wa hadha ma'na qasdil ibham alladhi dhakarahu asy-syarih. Ya, kemudian yang ke al-hadi wal-ishrun 21, antaqa ba'da laula. Ya, ketika mubtada yang nakira ini datang setelah laula, ka qauli, seperti ucapan penyair, laula sibarun lauda kullu dhimiqatin, laula sibarun lauda kullu dhimiqah lamma istaqallat matayahunna lidh'an. Ya, seandainya bukan karena kesabaran, lauda kullu dhi miqah, saya akan binasa setiap yang memiliki mahabbah. Miqah bermakna mahabbah, cinta. Lamma istaqallat matayahunna, tatkala kendaraan-kendaraan para wanita itu istaqallat, bersiap-siap, lidh'an, untuk berangkat, pergi. Di sini syaitnya istibarun, mubtada nakirah, datang setelah laula. Tinggal digiaskan. Al-thani wal-ishrun, yang ke-12, antaqwa ba'da fa'il jaza. Ya, ketika mubtada yang nakir ini datang setelah fa'il jaza, kaqawlihim, seperti ucapannya sebagian orang Arab, in zahaba airun fa'airun fir ribat. Ya, in zahaba airun fa'airun fir ribat, jika ada, ya, keledai yang pergi, kabur, fa'airun fir ribat, maka masih ada, ya, keledai-keledai yang ditambatkan, yang diikat. Ini biasanya diucapkan kepada seorang yang kehilangan sesuatu untuk menghibur dia, maka dikatakan in dhahaba 'airun fa'airun fir ribab. Kalau ada yang hilang dari keledai, masih ada keledai yang lainnya masih ditambatkan, yang masih terikat, yang masih di tempatnya. Ats-tsalits wal 'ishrun, yang ke-13, an tadkhula 'alan nakirati lamul ibtida. Ketika masuk, musawif berikutnya adalah ketika masuk kepada mubtada yang nakira ini lam ibtida. Contoh, la rajulun qa'imun, sungguh ada seorang yang berdiri. Jelas ini. Kemudian yang ke al-rabi'u wal-ishrun, yang ke-24, antakuna ba'da kam al-khabariyah, ketika mubtadanya datang setelah kam al-khabariyah. Nahwa qawli, contoh ucapan penyair, kam ammatun laka ya jarir wa khala fad'a'u qad halabat alayya isyari. Ya, alangkah banyak bibimu, ya, wahai jarir, dan juga bibi, kalau ammah dari bapak, khalah bibi dari ibu. Fad'a, yang jari jemarinya bengkok atau kakinya, qad halabat alayya isyari, yang sungguh dia telah halabat, memerah untukku, isyari, unta-untaku yang mau melahirkannya. Fa idzal isyaru 'utilat, di sini kam ammatun. Ammah itu bisa dibaca dengan tiga sisi. Kalau kamnya adalah kam khabariyah, maka dibaca dengan jar, kam ammatin, maknanya alangkah banyak bibimu. Kalau kamnya kam istifhamiyah, maka dinasobkan setelah kamnya, kam ammatan, berapa, ya, bibimu. Jadi yang pertama dibaca dengan jar, tamyiznya majrur ketika kamnya khabariyah, kam ammatin. Nah, ketika kamnya adalah kam istifhamiyah, dibaca nasob, kam ammatan. Atau juga bisa dibawa kepada kamnya dzaraf saja, dzaraf atau maf'ul mutlak pada mahalnya nasab, dinasabkan oleh halabat, yang akan datang itu. Dan ammatun di situ sebagai mubtadanya, dan di situ yang terdapat padanya syahid, yaitu ketika dibaca dengan rofa kam ammatun, ya kam ammatun lak. Adapun khalah, ya dia diatofkan kepada ammah. Kalau ammahnya di kasrah, khalah itu di kasrah. Ammahnya di fathah, khalah itu di fathah. Amma di dhamma, maka itu di dhamma. Faqad anha ba'dul mutaakhirina dhalika ila nayyifin wa thalithina mawdi'a. Dan sebagian ahli nahu belakangan telah menghitung, mengumpulkan musawwirat hingga 30 lebih tempat. Wa ma lam adzkuruhu minha asqattuhu liruju'ihi ila ma dzakartuhu. Dan apa yang belum saya sebutkan dari musawwirat asqattuhu, sengaja saya gugurkan karena itu sudah kembali kepada poin-poin yang telah saya sebutkan. Aw li annahu laysa bisahih, atau karena dia bukanlah musawwir yang benar sehingga saya tidak menyebutkannya. Dan tinggal dibaca di situ diagramnya, ringkasan dari pembagian mubtada. Yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, dengan syarat-syaratnya disebutkan di situ. Kemudian bait yang berikutnya, wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima idh la darara. Hukum asal pada khabar adalah diakhirkan penyebutannya. Mubtada dulu, kemudian setelah itu khabar. Wajawazu taqdima idla dharara. Dan boleh, ataupun mereka, orang Arab membolehkan mendahulukan apa? Khabar dari mubtada. Khabar dulu, kemudian mubtada. Idla dharara. Dengan syarat ketika tidak ada dharar, kerusakan. Ya. Al-aslu taqdimul mubtada'i wa ta'khirul khabar. Hukum asalnya adalah mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khabar. Itu urutan aslinya. Mubtada dulu, kemudian khabar. Wa dhalika li'anna al-khabara wasfun fil ma'na lil mubtada. Yang demikian dikarenakan khabar itu adalah sifat secara makna bagi mubtada. Secara makna khabar adalah sifat bagi mubtada. Ya, Muhammadun alim. Muhammadun alimun. Muhammad adalah seorang yang alim. Di sini alim secara makna sifat bagi Muhammad. Fasahaqa ta'khira kal wasfi, karena khabar adalah wasf secara makna bagi mubtada, maka khabar berhak untuk diakhirkan sebagaimana wasf sifat diakhirkan. Ya, tidak ada wasf yang didahulukan dari apa? Mausufnya. Wa yajuzu taqdimuhu id lam yahsul bidzalika labsun wa aw nahwu, dan boleh mendahulukan khabar dari mubtada apabila tidak dihasilkan karenanya kerancuan atau yang semisalnya. Alama sayubayyan, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan. Fataqul, sehingga boleh kamu katakan qaimun zaidun. Qaimun zaidun. Aslinya zaidun qaimun. Didahulukan qaimun zaidun boleh. Wa qama abuhu zaidun. Qama abuhu zaidun. Zaidun mubtada, jumlah qama abuhu sebagai apa? Khabar muqaddam. Wa abuhu muntaliqun zaidun, juga sama zaidun mubtada muakhar. Abuhu muntaliqun khabar ismiyah, khabar dalam bentuk isim yang didahulukan. Wa fid dari zaidun, ya zaidun sebagai mubtada, fid dari khabar muakhar. Wa indaka amrun, di sisimu ada amr, amr mubtada, indak khabarnya. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند المصريين وفيه نظر. Dan telah terjadi pada kalamnya sebagian ahli nahu, ya telah ada, telah datang pada kalamnya sebagian ahli nahu bahwasanya mazhabnya orang-orang Kufah adalah melarang untuk mendahulukan khabar dari mubtada. Ya, melarang untuk mendahulukan khabar, yang mana khabar tersebut al-ja'izu ta'khir, boleh diakhirkan. Ya, indal basriyin, di sisi orang Basrah. Jadi sebagian ahli nahu, kata asy-syarih, melarang untuk, ataupun sebagian ahli nahu kata asy-syarih, mengatakan bahwasanya orang-orang Kufah tidak memperbolehkan untuk mendahulukan khabar dari mubtada. Ya. Meskipun khabar itu di sisi orang-orang Basrah ya boleh untuk diakhirkan dan juga didahulukan. Ya. Adapun kalau khabarnya adalah khabar yang wajib didahulukan ya, di sisi orang-orang Basrah, maka ini berbeda lagi. Waqad waqa'a fi kalami ba'dihim, itu ulangi, telah terjadi pada sebagian kalam mereka ahli nahu bahwasanya mazhabnya orang Kufah adalah melarang untuk mendahulukan khabar yang khabar tersebut boleh untuk diakhirkan di sisi orang-orang Basrah, berarti boleh juga untuk dikedepankan. Tapi di sisi orang-orang Kufah dilarang untuk didahulukan. Ini menurut sebagian ahli nahu. Wa fihi nadhar, tapi kata Ibnu Aqil ya, di situ ada kelemahan ya, penukilan tersebut ada kelemahan, dilemahkan beliau ya, penukilan sebagian ahli nahwu. Fa inna ba'dahum naqala al-ijma'a min al-basriyyin wal-kufiyyin 'ala jawazi fi darihi Zaidun. Sesungguhnya sebagian ahli nahwu ada yang menukil kesepakatan antara orang-orang Basrah dengan orang-orang Kufah atas bolehnya, semisal fi darihi zaidun, contoh fi darihi zaidun adalah diantara contoh yang mana ya khabar di sisi orang-orang Basrah boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Zaidun fi dari boleh juga didahulukan. Tapi menurut sebagian orang-orang Basrah, orang Kufah pun pada semisal ini membolehkannya. Ya. Berarti penukilan yang pertama ya berbeda dengan penukilan yang kedua. Kalau penukilan yang pertama dijelaskan di situ bahwasanya mazhabnya orang Kufah melarang untuk mendahulukan khabar dari mubtada meskipun khabarnya itu boleh untuk diakhirkan menurut orang-orang Basrah. Ya. Tapi pada penukilan yang kedua ini dinukil adanya kesepakatan dari orang Basrah dan orang Kufah akan bolehnya semisal fi dari Zaidun, yang di situ secara zahir ya khabarnya didahulukan dari apa? Mubtada. Fa naqlul man'i 'anil kufiyyin mutlaqan laysa bisahih, maka penukilan adanya larangan untuk mendahulukan khabar dari mubtada dari orang-orang Kufah secara mutlak laysa bisahih, tidaklah benar. Kenapa? Karena sebagian menukil adanya pembolehan dari orang Kufah pada semisal fi dari Zaid. Hakadha qala ba'dhum. Demikian dikatakan oleh sebagian. Wa fihi bahthun, tapi dilemahkan juga. Ya, penukilan yang kedua, yakni adanya ijma' ini. Wa fihi bahthun, tapi di situ juga ada pembahasan. Iya. Jadi penukilan yang pertama oleh ahli nahu dilemahkan oleh Asy-Syarih dengan fihi nazar, kemudian penukilan yang kedua adanya ijma' juga dilemahkan pula oleh Ibnu Aqil dengan ucapannya wa fihi bahthun. Ya, kelemahannya fi dari Zaidun, karena fi dari Zaidun kalau di sisi al-Basriyyin i'rabnya fi darihi adalah jar wa majrur muta'alliq bil mahdhuf khabar muqaddam ya lil mubtada, Zaidun mubtada muakhir. Adapun di sisi orang Kufah, i'rabnya berbeda. Ya fi dari itu, fi dari itu jar wa majrur ya'mal 'amal al-fi'l, beramal seperti amalnya fi'il, Zaidun sebagai fa'ilnya. Ya. Karena mereka orang-orang Kufah tidak mempersyaratkan ya untuk jar majrur beramal seperti amalannya fi'il untuk dia bersandar kepada nafi ataupun istifham. Adapun orang-orang Basrah mempersyaratkan agar jar majrur itu beramal seperti amalnya fi'il merufakkan fa'il agar ia bersandar kepada istifham atau nafi seperti afi darihi gitu, Zaidun boleh dijadikan Zaid sebagai fa'il. Tapi kalau tidak ada hamzahnya ataupun tidak ada istifham, tidak ada pula nafi, maka tidak boleh indal basriin. Adapun orang-orang Kufah lebih luas mazhabnya, boleh. Sehingga pada penukilan tadi ya bahwasanya ada kesepakatan antara orang Basrah dan Kufah akan bolehnya fi darhi Zaid, tidak ada dalil bahwasanya orang Kufah membolehkan untuk mendahulukan khabar dari mubtada. Karena fi darhi Zaid di sisi orang Kufah, fi darhi bukan apa? Khabar. Ya, Zaid bukan apa? Mubtada muakhar, tapi fi darhi jar majrur beramal seperti amalannya fa'il dan Zaid sebagai fa'ilnya. Ya. Sehingga dari sini ya wallahu alam sepertinya yang benar adalah nukilan mereka ahli nahu bahwasanya orang-orang Kufah melarang secara mutlak untuk khabar didahulukan dari mubtadanya, meskipun bentuknya khabar yang didahulukan itu adalah apa? Jarun wa majrur. Kalau ada yang zahirnya seperti itu, yakni zahirnya mendahulukan khabar dari mubtada, maka i'rabnya bukan mubtada khabar. Kemudian kata syarih, na'am man'al kufiyun at-taqdima fi mithli, benar. Ya, orang-orang Kufah melarang untuk mendahulukan khabar pada semisal contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Tidak boleh kata mereka orang Kufah qa'imun Zaidun dengan menjadikan qa'im khabar muqaddam, Zaid mubtada muakhir. Ya. Tapi kalau menjadikan qa'im sebagai mubtada dan Zaid sebagai fa'il, boleh qa'imun Zaidun menurut orang-orang Kufah. Kenapa? Karena mereka tidak mempersyaratkan untuk wasaf ini datang sebagai mubtada dalam keadaan bersandar kepada nafi, iya, ataupun istifham. Kemudian juga tidak boleh di sisi orang Kufah mendahulukan khabar pada semisal contoh Zaidun qama abuhu, tidak boleh qama abuhu Zaidun di sisi orang-orang Kufah. Wa Zaidun abuhu muntaliqun, ya, tidak boleh dikatakan abuhu muntaliqun Zaidun menurut orang-orang Kufah. Wal haqqul jawazu, adapun yang benar boleh. Ya, pada semua contoh tadi boleh untuk khabar didahulukan dari mubtadanya. Idla mani'a min dzalik, karena tidak ada penghalang di situ. Tidak ada dharar yang timbul. Tidak ada labs yang timbul. Wa ilaihi asyara bi qauli, dan kepada mazhab inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa jawazu taqdima idla dharara, dan mereka membolehkan taqdim, yani taqdim al-khabar 'anil mubtada ketika tidak ada dharar. Fataqulu qa'imun Zaidun, sehingga boleh kamu katakan qa'imun Zaidun. Wa minhu qauluhum, di antara syahinya adalah ucapan orang Arab, sebagian orang Arab, mashnu'un man yashna'uk, terputus ya dari kebaikan man yashna'uk, orang yang membencimu. Inna shani'aka huwal abtar. Faman, maka man i'rabnya mubtada muakhar, mashnu'un khabar muqaddam. Qama abuhu Zaidun, juga sama. Qama abuhu jumlah fi'liyah khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Wa minhu qawlu, di antara contohnya dari ucapan orang Arab adalah dalam bait syair pada wazan al-basid, qad thakilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi bursunil asadi. Ya, di sini man kunta wahidah adalah mubtada muakhar. Qad thakilat ummuhu khabar muqaddam. Qad thakilat ummuhu man kunta wahidah, sungguh telah kehilangan ya, ibunya telah kehilangan ya, man kunta wahidah, orang yang engkau adalah salah satunya. Aslinya man kunta wahidah, orang yang engkau adalah salah satunya. Qad thakilat ummuhu, ibunya telah kehilangan dia ya. Wabata muntashiban fi bursunil asadi, dan ia bermalam dalam keadaan masuk ke cengkraman al-asad, singa. Kemudian lu abuhu muntaliqun Zaidun, di sini abu muntaliq jumlah ismiyah sebagai khabar muqaddam, Zaidun mubtada. Wa minhu qawlu, di antara contohnya ucapan penyair, ila malikin ma ummuhu min muharibi abuhu wala kanat kulaybun tusahiruh. Ila malikin ma ummuhu min muharibi abuhu, kepada Malik jumlah yang setelahnya, jumlah ismiyah sebagai sifat dari Malik ya. Ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu, aslinya ila malikin abuhu ma ummuhu min muharib, kepada Malik bapaknya Malik, ibunya bapaknya Malik, ibunya dari ibunya bapaknya Malik tidak berasal dari muharib. Walakanat kulaybun tusahiru, tidak pula suku Kulayb itu memiliki hubungan musyawarah, ya, hubungan yang terjalin dengan sebab adanya pernikahan. Fa abuhu, maka abuhu mubtada muakhir. Kemudian ma ummuhu min muharid, itu khabar muqaddam. Wa naqala Asy-Syarif wa Abu Sa'adah hibatullah Ibnu Syajari al-ijma'a min al-Basriyyin wal-Kufiyyin 'ala jawaz taqdim al-khabar idza kana jumlah. Asy-Syarif Abu Sa'adah hibatullah Ibnu Syajari menukil adanya kesepakatan dari orang-orang Basrah dan juga orang-orang Kufah akan bolehnya mendahulukan khabar apabila khabarnya jumlah. Walaysa bisahih, tapi ini tidak benar. Wa qad qaddamna naqla al-khilaf fi dhalika 'an al-kufiyyin, sudah kita lewatkan penukilan adanya khilaf dalam masalah ini dari orang-orang Kufah. Ya Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.